إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله. Hadis yang berikutnya masih dalam bab syurut fin nikah, masih dalam bab syarat-syarat pada akad nikah, adalah hadis tsalits ba'da 300, hadis yang ke-303. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam naha an nikah asy-syighar, wasy-syighar an yuzawwij ar-rajul ibnatahu ala an yuzawwij al-akhar ibnatahu wa laysa bainahuma sadaq. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang nikah shighar dengan shin ya, bukan dengan sad. Dengan sad jadi shighar artinya kecil-kecil, tetapi shighar adalah dengan shin. Apa itu shighar? An yuzawwij ar-rajul ibnatahu, seseorang menikahkan anak perempuannya dengan syarat bahwa si bapak atau si orang itu harus menikahkan pula kepada dia anaknya. Yani dua orang laki-laki masing-masing punya anak perempuan. Kemudian orang pertama mengatakan kepada orang kedua, saya akan nikahkan anak perempuan saya kepadamu asal kamu menikahkan anak perempuanmu kepada saya. Ini namanya nikah syighar dengan syin. Jangan sampai salah paham, bukan dengan shad, nanti akhirnya dijadikan dalil dipaksa-paksakan untuk tidak boleh pernikahan dini dengan alasan Rasulullah SAW melarang nikah shighar, nikah waktu kecil. Fahadha jahlun bil arabiyah wa jahlun aydan bil fiqh al-islami. Fa'il asy-syighar bisyin an yuzawwij ar-rajul ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akhar ibnatahu wa laysa bainahuma sadaq. Tidak ada di antara keduanya sadaq, yaitu tidak ada antara keduanya mahar. Tidak ada mahar. Berarti apa imbalannya? Imbalannya hanya syarat dia memberikan anaknya untuk dinikahi. Ini khali bin a'azakumullah yang dikatakan nikah syighar. Kenapa dimasukkan ke dalam bab syurut fin nikah? Karena memang nikah syighar itu pun sungguhnya masuk ke dalam jenis syarat-syarat. Tetapi syarat yang batil, syarat yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Saya mau menikahkan anak saya kepadamu, tapi dengan syarat kamu menikahkan anak kamu, anak perempuan kamu pada saya. Ini kan syarat. Tetapi walaupun dikatakan inna ahabba syurut antuhu bihi mastahlantum bihil furuj, walaupun dikatakan Rasulullah SAW bahwa sekuat-kuat syarat yang harus ditepati, yang paling utama ditepati adalah syarat-syarat dalam nikah, tetapi khusus syarat yang seperti ini tidak boleh mensyaratkan untuk menikahkan anaknya kepada dia baru dia mau menikahkan anak perempuannya kepada dia. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, diterangkan di sini dalam syarahnya bahwa syighar bi kasri syin al-mu'jamah wal ghain al-mu'jamah. Syighar dengan dikasrahkan syin yang bertitik wal ghain al-mu'jamah, demikian pula ghain dalam keadaan bertitik bukan ain. Asluhu fil lughah, asalnya secara bahasa adalah ar-rafa'. Fa aqada minhu suratan, maka diambil di sana bentuk nikah لرفع كل واحد من الوليين عن مولاته لصاحبه بلا صداق. Dengan makna apa rafa? Mengangkat atau memberikan. Maknanya bahwa kedua wali, kedua orang yang merupakan calon wali dan sekaligus calon mempelai putra, kan begitu. Memberikan anaknya, rafa kulli wahidin minal waliyain. Kedua wali tadi memberikan anak perempuannya kepada sahabatnya atau kepada kawannya. Bila sadaq, tanpa ada mahar. Wala nafa' ya'udu 'alaiha, tanpa ada manfaat yang kembali kepada wanita tersebut. Nafa' di sini yang dimaksud adalah mahar. Karena mahar itu sesungguhnya nafa' lil mar'ah. Yang namanya mahar adalah manfaat untuk si wanita tadi. Tetapi dengan kejadian nikah syighar, tidak ada manfaat yang kembali kepada si anak perempuan tadi. Manfaatnya kembali pada siapa? Pada bapaknya. Saya akan nikahkan anak saya, asal kamu menikahkan anak kamu. Siapa yang mendapatkan keuntungan? Bapaknya. Sedangkan anaknya tidak mendapatkan apa-apa. Ini yang dikatakan, bila sadaqin wala naf'in ya'udu 'alaiha. Tanpa ada mahar, tanpa ada manfaat yang kembalinya kepada si wanita. Ini yang dikatakan syighar. Berarti maknanya secara ijmali adalah al-asl fi 'aqdin nikah annahu la yatim illa bi sadaq lil mar'ah. Yang merupakan dasar pernikahan, tidak ada akad nikah kecuali harus ada mahar di sana. Yani al-asl fi 'aqdin nikah, hukum asal pada pernikahan atau pada akad nikah, annahu la yatim, bahwa dia tidak akan sempurna kecuali harus ada sadaq yang diberikan bagi si wanita. Harus ada mahar yang diberikan kepada wanita. Yang disebutkan dalam Al-Quran beberapa kali. Ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk memberikan sadaq atau mahar. Kadang-kadang disebut dengan ujurahunna. Berikan pada mereka ujurahunna. Ujur, walaupun maknanya secara lughah, secara bahasa artinya bayaran. Tapi tentunya yang dimaksud adalah mahar. Memberikan pada mereka mahar-mahar mereka. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, berarti kalimat syighar atau bentuk nikah syighar adalah intinya mereka membatalkan mahar, tidak memakai mahar, tapi justru keuntungannya pada bapaknya, pada walinya. Maka disebutkan di sini dengan kalimat syighar yang asal katanya dari rafa', tetapi di sana ada makna lain selain rafa' atau rafa' yang dimaksud, sama-sama rafa'. Tapi di sini oleh syarih rahimahullah, maknanya rafa' adalah liraf'i kulli wahidin minal waliyain. Karena masing-masing yarfa' ibnatahu. Tetapi makna lainnya kalimat syighar adalah rafa' min aslihi. Dari asalnya adalah raf'ul kalbi rijlah. Anjing kalau mengangkat kakinya untuk buang air, itu disebut dengan syaghara atau syighar disebutnya. Syaghara. Dan kalimat syighar itu maknanya mufa'alah, saling. Sehingga kalau dalam keadaan satu, tidak dikatakan syighar. Syighar itu mesti terjadi pada dua belah pihak saling. Kalau kalimat syighar yang asal katanya dari seekor anjing yang mengangkat kakinya, maka maknanya, kata para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mulakin, akrabuha, yang paling dekat adalah makna ini, kata beliau. Apa yang paling dekat? Makna bahwa masing-masing dari dua orang laki-laki tadi mengangkat kaki anak perempuan temannya tanpa ada mahar. Begitu. Mengangkat kaki, ya ini jima, menghalalkan huruj, menghalalkan bid'i ibnatahu, dan juga masing-masing berikan demikian tanpa ada mahar. Wallahu ta'ala alam. Maka inti dari nikah syighar adalah pembatalan mahar, pengguguran mahar, dan manfaatnya bukan kembali pada wanita, tetapi kembalinya kepada walinya. Yuqabil ma tabduluhu min budhiha. Berarti di sini dikatakan wanita tidak diberi haknya, yang semestinya dia yang diberi haknya, karena dialah yang tabdalu min budhiha, karena dialah wanita tersebut yang memberikan sesuatu, yaitu menghalalkan atau dihalalkan untuk suaminya kemaluan dia, sehingga semestinya dia yang mendapatkan sesuatu. Tetapi dengan nikah syighar, bukan dia mendapatkan sesuatu, tetapi bapaknya atau walinya. Wallahu ta'ala alam. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن هذا النكاح الجاهلي. Inilah yang menyebabkan Nabi SAW melarang pernikahan jahiliyah yang seperti ini. Jadi nikah syighar adalah bentuk-bentuk dari nikah jahiliyah. Banyak bentuk-bentuk nikah jahiliyah, diantaranya bentuk syighar ini. Mereka saling memberikan. Dan jangan dianggap khusus pada anak perempuan. Tetapi semua yang di bawah perwaliannya. Orang tentunya seorang laki-laki bisa dia menikahkan anaknya. Tetapi bisa pula dia kadang-kadang menikahkan adiknya kalau memang tidak ada orang tuanya. Kalau tidak ada bapaknya, kan begitu. Maka sama hukumnya, kalaupun menikahkan saudaranya dengan syarat yang sama. Saya mau menikahkan kakak saya atau adik saya dengan syarat kamu menikahkan adikmu kepada saya atau menikahkan anakmu kepada saya. Ini juga syirah. Jadi jangan kita terpaku dengan lafaz. Karena lafaz ini ada pula lafaz lain, ada riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala ada tentang ukhtain. Disebutkan saudara perempuan dengan kalimat ukht. Ini khalifin azakumullah, akhirnya para ulama, para fuqaha mengambil kesimpulan bahwa yang namanya nikah syighar adalah kalau dia menggugurkan mahar dan keuntungannya untuk walinya, maka itu syighar. Walaupun yang dinikahkan bukan anak perempuannya, yang dinikahkan adalah siapanya yang merupakan dia sebagai walinya. Maka nanti akan disebutkan dalam istifadah, dalam faedah-faedah disebutkan tidak bint, tapi disebutkan mauladi. Maulad artinya siapapun yang di bawah kekuasaannya. Siapa yang menikahkan wanita-wanita yang di bawah kekuasaannya dengan syarat orang yang akan dinikahkan itu pun menikahkan wali-walinya, maulah-maulahnya, orang-orang wanita-wanita yang di bawah kekuasaannya. Ini syarat syighar namanya. Berarti tidak hanya terpaku pada al-bint, tetapi bisa juga pada yang lainnya selama wanita tersebut di bawah perwaliannya. Qala alladhi yadhlim bihil awliya maulatihim. Nikah syighar dilarang oleh Nabi, merupakan nikah jahili, karena mendzalimi di sini pihak awliya, pihak para wali, mendzalimi maulayatihim. Mereka mendzalimi maulah-maulah mereka. Yani mendzalimi wanita-wanita yang di bawah perwalian mereka. Ini kenapa Asy-Syarih rahimahullah menyebutkan dengan maulah, tidak menyebutkan dengan bint. Hatta ta'um, agar lebih umum sifatnya. Sebab tidak mesti bint. Kalau ternyata ada seorang memiliki adik dan adiknya tidak memiliki wali lain kecuali kakaknya, kemudian dia nikahkan dengan syarat dia juga dinikahkan dengan anak perempuan orang itu, maka itu pun syighar. Idh yuzawwijunahu. Kenapa dikatakan zalim atau yadhlim? Kenapa para wali dikatakan zalim dalam nikah syighar? Idh yuzawwijunahunna bila qadaqin ya'udu naf'uhu 'alaihin. Karena mereka menikahkan maulah-maulah mereka, wanita-wanita yang di bawah perwalian mereka, tanpa ada mahar, tanpa ada manfaat yang kembalinya kepada si wanita. Wa innama yabdulunahunna bima yurdi raghabatihim wa syahawatihim. Hanya saja mereka menikahkan anak perempuannya atau wanita-wanita yang di bawah kekuasaannya dengan tujuan untuk mendapatkan keinginan mereka, untuk memuaskan syahwat mereka. Ini yang jadi masalah yang menyebabkan dilarangnya nikah syighar. Karena dia menikahkan anak perempuannya karena suatu keuntungan yang akan didapat oleh walinya, bukan oleh si wanita. Fayuqaddimunahunna ilal azwaj. Akhirnya mereka menawarkan anak wanitanya kepada para suami-suami yang suami itu akan memberikan faedah kepada dirinya, yaitu menikahkan dengan anak perempuan dia. Ala an yuzawwijuhum maulatihim bila sadaq. Fahadha zulmun wa tatarrufun fi adha'ihim fi adha'ihinna bighairi ma anzalallah. Maka ini adalah kezaliman dan mereka melakukan semena-mena dalam masalah kemauan anak, apa, kemaluan anak-anak perempuan tersebut. Ya, ini berbuat semena-mena pada kehormatan anak wanitanya, pada kehormatan saudaranya atau siapa yang di bawah kekuasaannya dan di bawah perwaliannya. Ini kedzaliman. Wa ma kana kadzalika fa huwa muharramun batil. Maka Kalau begini keadaannya, maka ini haram dan batil. Diharamkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadis ini dari Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah SAW naha an nikah syighar. Rasulullah SAW melarang pernikahan bentuk seperti itu. Ma yufad min al-hadis? Apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis fawaid. Pertama, an-nahi an nikah syighar. Tentunya yang paling pertama sesuai dengan judulnya, yaitu larangan untuk menikahkan dengan cara syighar. Wan-nahi yaqtadil fasad. Dan larangan itu adalah konsekuensinya rusak akad tersebut. Ini pendapat yang rajih, walaupun ada pendapat yang tidak demikian, tetapi yang rajih adalah nikahnya batil, artinya tidak sah, ghairu sahih. La yanaqid nikah. Tidak sah di pernikahannya. Yang kedua, annal 'illata fi tahrimihi wa fasadihi huwa khulluhu min as-sadaqil musamma wa min sadaqil mithl. Illa alasan dilarangnya nikah syighar wa fasadihi, alasan nikah syighar tadi dilarang adalah karena khulwuhu min as-sadaqil musamma, karena tidak adanya mahar yang kembali kepada wanita. Apa mahar musamma? Mahar yang disebut ketika akad. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku dengan mahar sekian. Itu musamma, tertentu artinya, yang disebutkan. Sedangkan sadaqul mithl adalah sadaq mahar yang wajar. Tidak mendapatkan mahar yang wajar. Sebab barangkali ada seorang, dua orang laki-laki yang berjanji seperti itu, saya akan nikahkan anak saya pada kamu, tapi kamu nikahkan anak kamu pada saya. Iya, oke. Okay. Kapan kita katakan tanggal sekian. Kemudian ketika akad disebut maharnya. Syighar atau tidak syighar? Ketika nikah kan aku nikahkan anak saya kepadamu dengan mahar Rp10.000. Hah? Itu juga dilarang. Pendapat para ulama menyatakan tetap haram, tetap nikah syighar kalau walau disebutkan maharnya sekalipun. Walaupun disebutnya mahar sekalipun, tapi itu hanya sesuatu acara seremonial, tapi intinya adalah antara dua orang tadi. Dua orang tadi berjanji dengan mengatakan kalau saya nikahkan pada kamu anak saya, kamu juga nikahkan anak kamu pada saya. Jadi seperti itu. Maka yang disebutkan mahar tadi bukan maharul mithl, bukan mahar yang wajar. Bukan mahar yang wajar, karena keuntungan yang hakiki adalah keuntungan bagi walinya, bukan bagi si mar'ah. Wallahu ta'ala alam. Sehingga termasuk Imam Syafi'i rahimahullah dan beberapa ulama yang bersamanya menyatakan walaupun disebut mahar pada akadnya, tetap itu nikah syighar kalau dua orang tadi mensyaratkan kepada yang lainnya masing-masing untuk memberikan anaknya. Nah, yang ketiga, wujubun nus lil maulayah wa la yajuzu tazwijuha bighairi kufin. Wajibnya memberikan kebaikan. Nusuh ini nasihat dengan makna seperti hadis ad-dinun nasihah kunna liman ya Rasulullah. Maknanya adalah amal yang baik, amal yang ma'ruf, wajibnya memberikan suatu kebaikan-kebaikan yang betul-betul haknya maula, haknya para wanita yang di bawah perwalian kita. Fala yajuzu tazwijuha bighairi kufin. Maka dilarang untuk menikahkan wanita-wanita yang di bawah kekuasaannya kepada orang lain yang tidak sekufu. Qul inna hadza kullu juga diperhatikan. Sebab walaupun para fuqaha, sebagian para ulama menyatakan bahwa illatnya dari pengharaman nikah syighar itu adalah karena gugurnya mahar, dan itu tersebut dalam hadisnya, tetapi itu diperselisihkan dari siapakah kalimat itu. Wasyighar an yuzawwij ar-rajul ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akhar ibnatahu wa laysa bainahuma sadaq. Kan disebutkan laysa bainahuma sadaq. Ini ucapan siapa? Yang jelas mereka, para ulama menyatakan bukan ucapan Rasulullah. Sebagian menyatakan bahwa itu adalah ucapan Abdullah bin Umar. Ada menyatakan bahkan itu adalah ucapan Nafi'. Bahkan ada menyatakan ucapan Malik. Karena ada hadis an Malik, an Nafi', an Ibn Umar. Sehingga mereka menyatakan bahwasanya tidak mesti atau bukan suatu yang hanya masalah mahar saja. Ada juga masalah lain. Apa masalah lainnya? Masalah lainnya adalah si anak tadi ketika dinikahkan dengan laki-laki tadi, kemauan siapa? Bukan kemauan anaknya. Iya kan? Karena kemauan bapaknya, bapaknya perlu sama dia. Perlu untuk menikahkan anaknya kepada temannya, karena temannya akan menawarkan anaknya juga. Berarti dinikahkan anak itu dalam keadaan bukan kufuknya, bukan orang yang disukai oleh si wanita tadi. Ini juga masalah ukhra, masalah lain selain gugurnya shadaq, selain gugurnya shadaq. Tetapi tentunya ikhtilaf tadi itu pun menyatakan pada akhirnya siapapun ucapan, apakah ucapan ini ucapan Rasul atau ucapan Ibnu Umar ataupun ucapan Malik atau ucapan Nafi', maka kita menerimanya. Kalau ucapan Rasul hujjah, jelas. Kalau itu ucapan sahabat, sahabat a'lam. Sahabat lebih paham tentang masalah itu daripada kita. Maka diterima pula. Sehingga tetap saja, walaupun diperselisihkan dari siapa ucapan ini, tetapi jelas ucapan itu adalah ucapan yang merupakan sesuatu ilmu yang harus kita terima. Nah, baik. Berarti, ikhwan fillah a'azakumullah, hanya saja ada sebagian ulama yang menyempitkannya hanya masalah mahar saja. Ada pula yang meluaskannya kepada masalah lain seperti apa yang diambil pada faedah yang ketiga ini. Bahwasanya semestinya para wali memperhatikan wanita-wanita yang di bawah kekuasaannya. Jangan menikahkan dengan seseorang yang bukan kufuknya hanya karena kebutuhan dirinya. Jangan menikahkan anak wanitanya yang tidak sekufu hanya karena dia mendapatkan keuntungan. Ligharadil wali wa maqsadihi, hanya karena tujuan si wali, hanya karena keperluan si wali tadi. Ini khonibina azakumullah, faedah yang ketiga. Berarti faedah ini am sifatnya, walaupun bukan nikah sirah misalnya. Bukan nikah sirah, tetapi si wali ini betul-betul seperti menjual anaknya. Karena yang melamar itu menjanjikan akan memberikan pada walinya sekian, sekian, sekian, sekian. Maka dia paksa anaknya untuk nikah dengan orang yang tidak sekufu. Ini juga termasuk dilarang. Bukan nikah sikur namanya. Tapi dilarang dari sisi apa? Dari kita lihat apa yang terkandung dalam nikah sikur ini. Yang terkandung dalam nikah sikur itu adalah mendolimi anak perempuannya untuk keuntungan dirinya. Kan begitu? Ini juga sama. Mendolimi anak perempuannya untuk keuntungan dirinya, menjual anaknya sekian puluh juta atau sekian lebih dari itu atau kurang dari itu, maka anaknya dipaksa untuk menikah dengan yang tidak sekufu. Maka istafadna min hadal hadis bahwa para wali, para aulia, agar memberikan sesuatu yang baik buat anak-anak perempuannya, buat wanita-wanita yang di bawah kekuasaannya, agar jangan menikahkan dengan yang tidak sekufu, yang tidak seimbang dengannya. Dan juga jangan menikahkan anaknya dengan yang tidak sekufu hanya karena keuntungan pribadi si wali. Yang keempat, bima annahum ja'alul illah fi ibtal hadzal nikah hiya qulubuhu min at-tadaq fa innahu yajuz an yuzawwij mawlatahu ala an yuzawwijahu al-akhar mawlatihi bi sadaqin ghairi qalil. Perhatikan kalimat ghairi qalil. Yani apa maksudnya ghairi qalil? Harus mahar al-mithl, bukan mahar sekedar acara seremonial saja dalam keadaan keuntungan aslinya untuk si wali. Tetapi boleh pernikahan yang seperti itu kalau diberikan kepada maulanya, kepada wanita tadi, mahar yang wajar. Ghairu qalil itu bukan berarti dalam artian tidak sedikit, itu harus banyak begitu. Batasannya tidak jelas, sudah dibahas kemarin. Ucapan Syekhul Islam, batasannya juga tidak jelas. Kembali kepada siapa? Pada urf dan kepada keinginan si wanita. Naam. Ma'al kafa'ah, syarat kedua. Harus ada kufu. Berarti beliau juga rahimahullah termasuk yang berpendapat tidak hanya mahar, tetapi juga harus kufu. Sehingga si wanita tadi ridha dinikahkan dengan laki-laki tadi karena memang dia suka. Dan karena memang dia berhak memberikan maharnya dengan ucapan dia, saya maunya sekian. Berarti betul-betul dengan keikhlasannya dan dengan sesuai dengan syarat-syarat pernikahan, yaitu mahar al-mithl bainal zawjain. Yang ketiga, ar-ridha minhuma. Yang ketiga, keridhaan. antara keduanya. Misalnya ketika anaknya dikatakan, wahai anakku, maukah engkau saya nikahkan pada fulan? Ini mungkin sudah ada ucapan saya mau nikah juga dengan anak dia, begitu. Tapi tetap mencari keridhaan. Kalau anak itu mengatakan melihat dan ternyata kufur, ya, atau diam, saya mau, atau dengan dia, sukutuha, ridhoha. Baik, dengan maharnya juga, wanita yang ditanyai, kamu maharnya seberapa? Dia menyatakan, saya minta sekian. Maka dengan keridhaan si wanita tadi dinikahkan kepada orang tadi, maka hilang. Hilang sesuatu yang menyebabkan dilarangnya nikah syiwar. Yaitu kedzaliman pada si wanita. Sekarang sudah tidak ada kedzaliman. Dia ridha pertama. Kedua, maharnya maharul mithil. Mahar yang wajar. Yang ditentukan oleh si wanita tadi, bukan oleh bapaknya. Dan yang ketiga, dalam keadaan sudah disebut maharnya dalam akad. Bukan akadnya seperti akad jahiliyah. Aku nikahkan engkau ala antuzawija ibnataka alayya dan seterusnya. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku dengan syarat engkau menikahkan anak perempuanmu kepadaku. Ini akad yang demikian jelas batil dan jelas sudah haramnya. Karena tidak disebut mahar. Padahal mahar itu adalah syarat dari syarat-syarat nikah. Bukan syarat menikah, syarat-syarat nikah. Ditambah lagi syarat yang harusnya ada pada nikah. Syarat sahnya nikah tidak ada, yaitu mahar. Tapi sebaliknya, syarat fin nikah yang diada-adakan, yang dilarang oleh Rasulullah SAW ada. Ini yang menjadikan nikah syirah adalah batil. Berarti kapan boleh menikahkan anak seorang ada temannya, dan temannya menikahkan anaknya kepada dia? Kalau dengan mahar yang mithil, mahar yang sesuai dengan keinginan si wanita tadi. Dengan keriduannya. Dan dengan orang yang sekufu. Yang kelima, qauluhu asy-syighar an yuzawwij ar-rajul ila akhirih. Kalimat asy-syighar adalah seseorang menikahkan anak perempuannya ila akhirih. Kalimat tersebut dalam hadis dikatakan oleh Ibnu Hajar, ikhtalafatir riwayat an Malik fi man yansib ilaihi tafsir asy-syighar. Kata Ibnu Hajar, berselisih riwayat-riwayat dari Malik tentang siapakah yang yansab ilaihi tafsir syighar, siapakah yang dinisbatkan kepadanya tafsir syighar ini. Yani tafsir syighar ini ucapan siapa? Ini diperselisihkan dalam riwayat-riwayatnya. Fal aktsar lam yansibuhu li ahad. Kebanyakan riwayat-riwayatnya tidak menisbatkan kepada siapapun. Hanya menyatakan wasyighar kada wa kada. Dan itu istidraj tentu. Wabihada qala syafi'i. Dan dengan inilah pendapat asy-syafi'i. Faqad qala la adri. Dan beliau menyatakan, sungguh aku tidak tahu. At-tafsir anin nabi. Apakah tafsir itu dari nabi? Au an ibn Umar. Atau dari ibn Umar. Au an nafi' atau dari nafi'. Au an malik. Atau dari malik. Waja'alahu ba'duhum min tafsir nafi'. Sebagian mereka menjadikannya sebagai tafsir dari Nafi', walaysa khassan bil ibna. Tapi dari Nafi', nukta. Sampai sini titik dulu. Yani karena ada satu riwayat yang lafadznya setelah dinyatakan bahwa An ibn Umar radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW naha an nikahi syighar, kemudian qultu li Malik. Qultu li Nafi', aku katakan pada Nafi', masyighar, apa itu syighar? Dijawablah Nafi', asyighar adalah seterusnya. Asyighar an yuzawwija ar-rajul ibnatahu ala an yuzawwijahu sahibuhu ibnatahu wa laysa bainahuma shadaq. Sehingga dengan lafaz ini sebagian mereka, sebagian para ulama menyatakan bahwa itu ucapan atau tafsir adalah dari Nafi', Maula bin Umar radiyallahu ta'ala anhumah. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, masalah riwayatnya. Tetapi sudah kita katakan tadi, apakah itu dari Rasulullah SAW adalah hujjah atau dari sahabat, maka sahabat a'lam bil hadithi minna, para sahabat lebih tahu tentang hadith minna daripada kita. Demikian pula kalau ucapan Nafi' yang langsung belajar dari para sahabat, tentunya a'lam, dia lebih tahu daripada kita. Maka tetap saja ala kulli hal kesimpulannya adalah tafsir tadi diterima, makbul riwayatnya. Nah, walaysa khasan bil ibnah, dan nikah syighar ini tidak khusus pada anak perempuan. Bal kullu maulah au maulayah, bahkan untuk semua wanita yang di bawah perwaliannya sama saja hukumnya. Apakah menikahkan ukhtu? Tapi kalau sekarang bukan ukhut dengan ukhut, tapi ukht dengan ibnah. Syighar atau tidak syighar? Ya, ini orang tadi menyatakan, saya akan menikahkan adik saya kepadamu, tapi dengan syarat kamu menikahkan anak kamu kepada saya. Kan beda antara ukht dengan saudara laki perempuan dengan anak perempuan. Syighar atau tidak syighar? Sama syighar. Karena intinya adalah bainahuma shadaq, alaysa bainahuma shadaq, tidak ada antara keduanya shadaq, dan syarat yang disyaratkan itu tidak ada fi kitabillah, bahkan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga seringkali itu tidak sekufu. Seringkali tidak sekufu dalam artian wanita tadi tidak menyukainya dan bukan kemauan dia, padahal wanita pun punya hak, punya hak. Nah, qala Qurtubi, kata Qurtubi rahimahullah, tafsir syighar sahihun muwafiqun lima dzakara ahli lughah. Tafsir syighar tadi adalah tafsir yang benar dan cocok dengan apa yang disebutkan oleh para ahli bahasa. Fa in kana marfu'an fa huwa al-maqsud. Kalau ternyata tafsir itu marfu' kepada Nabi, ucapan Nabi, maka itulah yang kita tuju. Berarti ucapan yang merupakan hujjah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana min qawli sahabi, kalaupun itu ucapan-ucapan para sahabat, fa maqbulun, maka juga diterima. Karena sahabat a'lam bil maqal, li'annahu a'lam bil maqali wa afqah bil hal. Karena para sahabat lebih mengerti tentang ucapan yang diucapkan oleh Nabi dan lebih tahu pula tentang keadaan ketika itu. Sehingga dalam hal ini tidak cukup hanya bahasa. Ada orang yang membaca dan orang ini ahli bahasa Arab, dilarang nikah syighar. Kalau dia tidak pernah melihat kejadian di zaman Nabi dan tidak pernah tahu suasana waktu itu, belum tentu dia akan paham kan apa yang dimaksud syighar begitu. Tetapi para sahabat mengerti bahasa Arabnya, mengerti apa yang diucapkan oleh Nabi, dan juga sekaligus mereka afqah bil hal, mereka tahu keadaan. Maka sama saja apakah itu ucapan Nabi ataupun ucapan Ibnu Umar, maka tetap makbul. Demikian kata Qurtubi rahimahullah. Yang keenam, ijma'ul ulama'u 'ala tahrim hadha an-nikah wa ikhtalafu fi butlanih. Yang keenam, bahwa para ulama sepakat atas larangan pernikahan jenis ini, nikah syighar. Tetapi mereka berselisih tentang batal atau tidak batal. Yani sah atau tidak sah. Fa'inda Abi Hanifah anna nikah yasah wa yufrid laha mahr mitliha. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa nikahnya sah, tetapi wajib diberikan mahar untuk si wanita tadi yang wajar. Wajib diberikan mahar yang wajar. Jadi kalau sudah terjadi nikah tadi dalam keadaan tidak ada mahar, maka dikatakan menurut fatwanya Abu Hanifah bahwa nikah kamu sah, tapi sekarang kamu harus memberikan mahar yang diminta oleh si wanita. Nah, kalau wanita itu dalam keadaan terpaksa, dia akan memberikan syarat mahar yang besar supaya tidak jadi, kan begitu. Nah, wa 'inda Syafi'i wa Ahmad, adapun pendapatnya Imam Syafi'i dan Ahmad rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, anna nikaha ghairu sahih, bahwa nikahnya tidak sah. Li'anna an-nahya yaqtadi al-fasad, karena yang namanya larangan konsekuensinya adalah rusak akad tadi, karena ada sesuatu yang dilarang. Contohnya seorang wanita menikahi dua suami, dilarang atau tidak dilarang? Dilarang. Baik, kalau kemudian si wanita yang sudah punya suami ini dinikahkan oleh orang lain dengan laki-laki, oleh walinya dengan laki-laki lain, padahal punya suami. Aku nikahkan kamu dengan fulan bin fulan dengan mahar sekian, naqdan qabiltu tazwijaha ila akhirih. Sah atau tidak sah? Ya jelas tidak sah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, menurut Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga Imam Ahmad rahimahullah, kedua imam berpendapat bahwa nikahnya tidak sah karena adanya larangan menunjukkan rusaknya akad tadi. Wa haka fil jami' riwayah anil Imam Ahmad dzakranahu walau ma'a sadaq, bahkan diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad menyatakan batilnya pernikahan tersebut walaupun bersama mahar. Ini yang saya katakan tadi, walaupun maharnya sudah diberikan tetap tidak sah, karena intinya bukan mahar saja, ada yang lainnya. Dan juga mahar yang dimaksud bukan mahar hanya sekedar acara seremonial mengucapkan saya menikahkan kamu dengan mahar sekian dalam keadaan bukan dari anak tersebut, bukan dari anak perempuan tersebut, dan tanpa keridhaan anak tersebut. Demikian ikhtaraha Al-Khiraqi. Demikian pendapat yang dipilih oleh Al-Khiraqi. Li'umumi ma rawa syaikhan, karena keumuman apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Keumuman riwayatnya, anna Rasulullah SAW naha anis syighar. Rasulullah SAW melarang dari syighar. Wa mitluhu fi Muslim an Abi Hurairah, dan yang sejenisnya dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ini dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah yang menyebutkan dengan kalimat ukht. Artinya tetap menunjukkan bahwa kalimat ibnah, ibnatahu, itu laisal maksudah. Bukan maksudnya hanya ukht saja, tetapi maknanya adalah semua wanita yang di bawah kekuasaannya. Semua wanita yang di bawah perwaliannya, termasuk adik perempuannya atau siapapun yang di bawah kekuasaannya. Walianna Abu Dawud ja'ala tafsir wa huwa qawluhu wa laisa bainahu as-sadaq min kalamin Nafi'. Dan karena Abu Dawud menjadikan atau menganggap bahwa tafsir dari syighar yang menyatakan laisa bainahuma sadaq, tidak ada antara keduanya sadaq, itu adalah ucapan Nafi', bukan ucapan Ibnu Umar, bukan pula ucapan Rasulullah. Wa tara hadzal qaul al-allamah al-athari wasyekh wa huwa syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Dan termasuk yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Syekh Al-Allamah Al-Athari, yaitu Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah. Beliau menyebutkannya hafizahullah karena beliau menulis di masa beliau masih hidup. Syekh Ibnu Baz menyatakan demikian dalam risalahnya Fil Ankihahil Batilah, risalah yang beliau tulis dengan judul Nikah-nikah yang Batil. Wallahu a'lam. Berarti kenapa demikian pendapat Syekh Ibnu Baz, dan mengapa demikian pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayatnya, dan mengapa pendapat Imam Ahmad dipilih oleh Al-Khiraqi? Karena pertama, masalah syighar bukan hanya masalah mahar. Yang kedua, mahar tersebut atau kalimat laisa bainahu wa mahar adalah tafsir menurut mereka ya, tafsir dari Nafi', bukan dari sahabat, bukan dari Rasulullah SAW. Dan ini qulna na'azakumullah, karena dari riwayat Abu Daud yang disebutkan di sana qultu li Nafi', aku katakan kepada Nafi', mas syighar, apa itu syighar? Qala asyighar kada wa kada ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu tawfiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus? Laki-laki dua apa laki-laki perempuan? Tadi sudah sebutkan boleh demikian dengan tiga syarat tadi. Syarat ada mahar yang wajar yang kembalinya kepada si wanita tadi, dan ada kufu seimbang, dan yang ketiga dalam keadaan ridha si wanita tadi. Nah, dan itu juga berbedanya, bukan kepada si wali keuntungannya. Nah, kalau yang tadi syighar adalah kepada si wali. Seimbang dalam artian apa yang dinilai oleh si anak perempuan tadi. Kufu tentunya yang paling jelas, kalau yang merdeka adalah sama yang merdeka, begitu. Jangan merdeka dengan budak atau budak dengan merdeka. Sehingga hadis Barirah memberikan faedah bahwa Barirah diberikan pilihan setelah dimerdekakan, sedangkan suaminya masih belum merdeka. Rasulullah SAW memberikan pilihan, mau tetap bersama suaminya atau mau membatalkan pernikahannya, karena tidak sekufu. Sedangkan yang lain adalah sesuai dengan keridhaan si wanita tadi. Kalau wanita yang masih muda tadi dikawinkan dengan bapak-bapak tua, kemudian dia tidak mau, kan wajar. Kalau dipaksa berarti memaksa sesuatu yang tidak sekufunya, bukan imbangan dia kan? Dalam keadaan karena si bapaknya ini akan mendapatkan wanita dari bapak yang sana, sehingga yang ini wanita dinikahkan dengan bapak ini, yang wanita ini nikah dengan bapak sana hanya untuk keuntungan dua bapak ini. Padahal bapak ini sudah 60 ke atas misalnya. Ini juga termasuk tidak sekufu. Dan tentunya kembalinya kepada keridhaan si anak perempuan. Karena tidak mesti yang namanya tua dengan muda itu terus tidak boleh. Karena tidak sekufu. Tidak demikian. Karena memang masalah perbedaan budak dengan merdeka saja, ada pilihan kan? Mau tetap juga boleh. Berarti untuk muamalah, untuk sesuatu yang berkaitan dengan urusan manusia, itu bisa gugur dengan keridhaan. Ini perlu catatan penting. Kalau urusannya dengan Allah, tidak akan bisa kecuali harus dikerjakan. Kalau kaitannya dengan sesuatu yang Allah wajibkan. Tapi kalau sesuatu yang kaitannya dengan keridhaan atau dengan muamalah manusia dengan manusia, maka gugur dengan keridhaan. Hutang piutang. Ini belum bayar hutang. Terus dia ridho. Ya enggak apa-apa. Demikian pula mahar. Sudah disebut di dalam akad. Tapi ketika mau diberikan kurang, istrinya mengatakan sudah enggak apa-apa. Itu juga enggak apa-apa. Demikian hak manusia. Demikian pula kalau masalah tua dan muda tadi. Kalau si wanita tadi dikawinkan dengan orang tua, tapi dia ridho, ya enggak apa-apa juga. Tetapi umumnya itu adalah satu kedzaliman karena kebanyakan mereka tidak mau. Demikian keadaannya. Nah, berarti harus ada keridhaan dan kufu yang wajar, kufu itu pantas buat dia. Nah, nanti kalau gede saya nikahkan. Gimana? Yang kedua, dinikahkan waktu kecil. Baik. Kalau yang pertama, dua orang, satu punya anak laki, satu punya anak perempuan masih kecil-kecil. Kemudian berjanji, nanti kalau gede kita nikahkan anak-anak kita. Begitu. Ini tentunya kembalinya, kalau sudah terjadi, ya ala syurutin. Dan sebagaimana saya katakan tadi, kalau urusan dengan manusia, kalau keduanya sama-sama ridho untuk membatalkan janjinya kemarin, tidak apa-apa. Kedua belah pihak, batalkan. Sudah kita batalkan saja apa yang pernah kita katakan. Tidak apa-apa. Nah, tetapi kalau belum terjadi, saya nasihatkan jangan. Saya ulang lagi, saya nasihatkan jangan. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu yang gaib. Apakah anak yang kecil ini besarnya jadi baik? Apakah anak kecil ini besarnya nanti jadi orang yang berakhlak mulia? Kita nggak tahu. Sehingga jangan janji-janji ketika kecil. Nanti aja. Kalau sudah gede, langsung. Begitu. Ya. Sebab kalau sudah gede, kita akan bisa lihat nilainya. Oh, ternyata anak ini baik. Tidak baik. Kalau sudah datang anak yang saleh, melamar anak perempuan kita, maka sewiju. Maka nikahkanlah. Fa'illah tabun fitnatun fil'ab. Kalau tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi. Tetapi kalau dari kecil sudah dijanjikan, maka ini berbahaya. Nanti ketika besar kecewa. Loh, ternyata begini besar-besarnya. Kecil lucu. Begitu gede, na'udzubillah. Nah, itu juga bahayanya. Baik, adapun kalau dinikahkan waktu kecil, wallahu ta'ala alam, para ulama melihatnya apa yang terjadi pada Rasulullah SAW ketika menikah dengan Aisyah. Dalam keadaan umur 9 tahun. Nah, soal apa? Mahar itu boleh akan sama itu menjadi kecil. Apa itu? Akan sama suami. Mahar yang diberikan ke setiap perempuan. Iya. Yeah. Dan nikah terus. Ini beberapa waktu dipinjam buat modal. Iya. Berikan dulu. Selesai diberikan, baru transaksi yang kedua. Saya pinjam uangmu. Karena kembalinya itu ada keridhaan. Ya, kalau dia ridho, ambil. Sudah walimah ini sudah diberikan maharnya. Nah, dipinjam untuk modal. Kasihan. Nah, kembalinya pada istri. Apakah dia ridho menjamakannya atau tidak? Dan sebaiknya, semestinya untuk saling ridho dalam hal-hal seperti itu. Nah, Anda pernah baca hadis ya? Rasulullah pernah berdoa, ya Allah jadikan aku sebagai orang miskin dan bagikan aku dalam keadaan miskin dan bagikan aku dalam bersama orang miskin. Itu maksudnya apa? Miskin adalah orang-orang yang disayangi, orang-orang yang dikasihani. Itu mana miskin? Iya. Sehingga bukan miskin bimana fakir. Paham enggak? Bukan miskin bimana fakir. Yang dijadikanlah aku fakir begitu. Enggak ada. Bahkan diajarkan oleh Rasulullah doa untuk meminta ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Entah? Sehingga makna hadis tadi adalah menjadi orang-orang yang betul-betul mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ada pertanyaan, bolehkah zikir setelah salat dikerjakan secara tidak langsung sambil menyusui atau sambil menggendong anak dan seterusnya? Nah, maknanya tidak langsung itu apa? Apakah berhenti dulu, habis sholat sibuk dengan yang lain dulu, baru kemudian zikir? Atau hanya pindah tempat saja? Kalau yang pertama tadi akan hilang atau berubah, berbeda nilainya. Bahwa disebutkan zikirnya Rasulullah SAW adalah duburi kulis sholat atau di belakang setiap sholat. Maka setelah sholat langsung, langsung zikir. Tetapi boleh dia dalam keadaan duduk di situ mendapatkan keutamaan, karena barang siapa yang tetap di tempat sholatnya, dia mendapatkan doa dari para malaikat. Allahumma gfirlahu warhamhu. Para malaikat terus bersolawat mendoakan orang yang sholat selama dia masih di tempat sholatnya. Dan selama dia belum ahdatha, selama dia belum berhadas. Sehingga lebih afdal dia duduk di situ. Walaupun sambil menggendong memangkulah bayi atau anaknya, tidak mengapa. Setelah selesai, anaknya nangis, diambil, taruh di pangkuannya, kemudian dia teruskan zikirnya. Itu tidak apa-apa. Kalaupun kemudian sambil berdiri dan berjalan, juga tidak apa-apa. Atau terpaksa pindah tempat, itu juga tidak mengapa. Rasulullah SAW berpindah tempatnya, dari tempat beliau di tempat pengimaman atau tempat di depan, kemudian beliau mengambil tiang dan duduk, sebagaimana dalam hadis Dulyadeh. Berpindah tempat, duduk, kemudian Rasulullah SAW dalam keadaan mengangkat kakinya, memegang kedua lututnya dengan tangannya, dengan berzikir. Maka para sahabat bertanya ketika itu, takut untuk bertanya, kenapa kok sholatnya 2 rakaat, harusnya 4 rakaat? Sampai Dulyadain yang berani menyatakan, ya Rasulullah, aku 100 salah amnesid. Ya Rasulullah, apakah sholat sudah dikosor atau engkau lupa? Maka Rasulullah menyatakan, maku 100 salah wa ma'ansa, atau wa ma'nesid, atau kamakullah s.a.w. Tidak dikosor sholat, dan aku tidak lupa. Beliau merasa sholatnya 4 rakaat. Tetapi maka Dulyadain mengatakan, bal nasita ya Rasulullah. Berarti engkau lupa wahai Rasulullah. Tadi engkau sholat 2 rakaat. Maka Rasulullah mengatakan, qala Dulyadain. Apakah benar apa yang dikatakan Dulyadain? Para sahabat menyatakan, iya wahai Rasulullah. Maka ditambah 2 rakaat lagi. Ila akhiril hadith. Wajhul istishhad. Sisi pendalilannya adalah Rasulullah SAW pindah dari tempatnya ke tiang tersebut. Ini yang khanibnina azakumullah. Bahwasanya Rasulullah SAW kadang berpindah tempat. Tidak mengapa. Kalau terpaksa menggendong anaknya atau anaknya nangis, maka setelah sholat selesai, langsung berdiri mengangkat anaknya dan menggendongnya sambil berzikir. Zikir-zikir ba'da salah. Alhamdulillah. Ad-din wasi', agama ini luas dan agama ini mudah. Nah, soal apa? Kalau iman itu kan bertambah dan berkurang saja. Nah. Nah, kalau misalnya kita berbuat maksiat, apakah pahala-pahala kita yang dulu itu akan hilang? Saat saya berdasarkan ini seorang ayat yang mengatakan wanita yang mengintai Tergantung. Kemaksiatan apa? Apa dosa apa? Kalau dosa itu dosa kufur, menggugurkan seluruhnya. Ayo entah. Fayuhmal di bawah apa yang disebutkan dalam ayat tadi adalah kepada itu, kepada kekufuran dan kesesatan. Sehingga apa yang pernah diamalkannya tidak ada nilainya kalau dia sudah kufur. Naam. Na'udzubillah min dzalik. Atau secara khusus ketika dia mengungkit-ungkit pemberian, itu juga menggugurkan pemberiannya, khusus tidak seluruh amalan. Memberikannya sudah berapa bulan yang lalu, tapi kemudian mengungkit-ungkitnya, yakni yamunnun, yaman, itu juga tidak boleh. Apa dalilnya dalam Al-Qur'an? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekah-sedekah kalian dengan man dan dengan adza. Berarti dengan man gugur sedekah itu. Jadi ada beberapa dosa yang menggugurkan. Dosa yang menggugurkan seluruh amalan adalah kekufuran dan kesesatan. Sedangkan dosa yang memberikan atau menggugurkan beberapa dosa seperti beberapa amalan soleh adalah seperti tadi, man terhadap sedekah. Dan juga mengeraskan suara di atas Nabi, itu juga Allah katakan antahbata amalukum wa antum la tashurun. Berarti ada beberapa amalan dosa yang menyebabkan amalan gugur. Maka sahabat yang merasa suaranya paling keras waktu itu nangis terus menerus sampai Rasulullah SAW kehilangan dia. Di mana fulan? Ya Rasulullah, aku carikan dia. Iya, dicarikan, ketemu, dipanggil. Kemana kamu? Ya Rasulullah SAW, aku paling keras suaranya waktu itu. Maka setelah turunnya ayat itu, aku khawatir amalan-amalanku gugur seluruhnya karena suaraku yang keras. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innaka min ahlil jannah, sungguhnya engkau merupakan penduduk surga. Sampai kata para sahabat, sungguh tidak ada seorang yang masih berjalan di muka bumi tapi sudah dikatakan ahlul jannah kecuali dia. Waktu itu, ya. Baru kemudian riwayat-riwayat yang berikutnya ada juga sahabat-sahabat lain yang dikatakan ahlul jannah. Fahimlah? Berarti ada beberapa amalan-amalan dosa yang bisa menggugurkan kebaikan-kebaikan. Enam. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan keraskan suara kalian di depan Nabi. Jangan kalian jaharkan suara kalian di atas suara Nabi. Khawatir akan gugur amalan-amalan kalian. Kalian tidak merasa. Nah. Dosa. Yang jelas, dosa. Gugur atau tidak gugurnya, wallahu a'lam. Khawatirnya akan menggugurkan. Tapi tidak disebutkan di situ. Yang disebutkan adalah mengeraskan suara. Nah. Kalau kamu ragu, gugur atau tidak gugur amalan baiknya, kerjakan amal baik yang lebih banyak dan lebih bagus, lebih tinggi, sehingga menggugurkan semua dosa-dosa yang lalu. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Maka kalau kamu merasa banyak dosa, cepat-cepat. Di samping taubat, di samping menghentikan dosa tersebut dan bertekad untuk tidak berbuat lagi, juga beramal dengan amalan-amalan saleh. Atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah dosa-dosa dengan kebaikan-kebaikan yang akan menghapusnya. Baik, jazakumullah khair. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.